wabil khusus ibu-ibu tukang ngomong rahimakumullah. Alhamdulillahirrabbilalamin, siang menika kula panjenengan saged ngerawi pengaosan dalam rangka peresmian masjid. Menika sedaya saged kelaksanan sedanten atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak rahimakumullah, menungso niku ora usah kakehan ngatur. Soale napa? Urip niku wis ana sing ngatur. Awake dhewe niki namung wayang. Dalange sinten? Kok Bayu ku piye to? Allah. Kok dalange sinten? Bayu. Awake dhewe niki namung wayang. Dalange sinten? Allah. Senajan to awake dhewe niki duwe karep kados napa, ning karepe awake dhewe niki mboten dados karo karepe Allah, ya ora dadi. Senajan to awake dhewe niki ra duwe karep, tapi Allah karep, nggih dadi. Mila kula sering matur, wong urip niku ora usah kakehan ngatur, wong wis ana sing ngatur. Oh, ya niku diatur kalih Allah. Apa jenengan niku iso turu mergo pinter turu? Mboten, mergo matamu diatur kalih Allah. Wong nyatane jenengan yen ngersake turu senajan to mun mapan ning dhuwur amben wis ndonga. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, matane ya ora iso merem-merem soale napa mboten diremke kalih Gusti Allah. Ning kula heran kalih jenengan. Lak mapan turu ra turu-turu kapadhal wis ndonga, ning lak ngrungokke khotbah Jumat niku ora nganggo ndonga iso turu. Nggih napa mboten? Nggih. Jenengan kula niku iso nguyuh, ora kok mergo pinter nguyuh. Ning mergo pun diatur kali Gusti Allah piye carane iso nguyuh. Mila senajan to jenengan pengen nguyuh kok Allah mboten ngersake nguyuh ya ora metu-metu. Wong kula tau jajal kok. Ora kebelet kula uyuh-uyuhke ya ora metu. Padahal kula selentiki barang ya ora metu. Terus kuaben niku mun diatur, oh Gus Miftah kuwi bagus, niku aturane Gusti Allah, rabies ki ompong, niku aturane Gusti Allah. Lak sedaya manut, nggih penak uripe. Kiai manut kalih aturane Gusti Allah nggih kepenak. Nggih to, pelawak manut nggih kepenak. Senajan to ya rupane mung kaya ngono. Ning ya payu. Padahal untune mawon ora genep niku. Salamane wis kaya santri to. Bana cangkeme ambune ya naga kuwi ya ora. Rene rasane ngono ora pantes lungguh ning kono. Niku ingkang kinurmatan. Awakmu ning kene wae. Wis kabeh disalami kono men kaya bodho. Wek erake santriku ning kene. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tulung cangkeme rabies diwene mik iki. Rabies kene kene rada rene. Ngene. Pun kula kaya dhewe mawon. Rokoknya dikaitkan MC ini hobi. Mas Rabies, rezekimu. Aku pas poso, iki ono degan. Iki degannya nggih awakmu. Aku pas poso iki. Yang Yogyo niku sing diwene degan biasanya jadilan nih kok. Iki jenengan iki ketoke tertib ning geseh. Lah geseh pripun? Tok aku kon ngenteke semene. Lah ya luwih apik degane daripada cangkemmu kok. Iki kene wae dhisik. Kula poso, kayak kira bias kabeh mawon niku nggih. Kula nembe siam. Anu, saya butuh napa mboten? Saya butuh, piye? Anu, nane gusih poso, ya mboten sangunjuk, Gus. Terus? Sesuk didol. Matamu didol. Niki berkahe rabies, kula poso kabeh sing ngombe rabies, ketoke panitiane ngerabies bladok niki. Oh, ngoten niki kok jur kowe mengargai masalah kowe, Mas. Lah napa masalahe? Aku iku dene iki madang sik agek ngombe. Ana kene iki urung madang, urung jelas kok anane metone banyu wae. Urung madang diwenehi banyu padahal ana degan, ana pokari, ana maizon iki kopi panas. Mau ngombe bareng tak jamin kowe mulih anyang-anyangen ya. Assalamualaikum. Alah wis kok ya aku salam kok. Eh, srengokke dhisik ya. Niki Mas Rabies niki nyantri kali kula mendangu. Iki tekun ngaji terutama lak kula ngaji teng Sarkem. Kula rong teko niki wis disiki niki Rabies niki. Tak kok tambo. Nggih kula disiki. Disiki apane? Mergane kula duwite cepet. Pokoke urip niku pun nderek aturane Allah mawon. Dadi wong sak temanggung niki ajeng nolak rabies umpamane. Rabies ditolak karo wong bung.

kiai ini kiai ra bayaran. Kulo niku pengajian ra tau mikir bayaran. Soale napa? Bayaran sing mikir panitia. Kulo ra tau mikir. Wis pancen leres. Leres to, Mas Rabi? Wis, pokoke nek kaya Gus Mirsah niku mboten tau ngrembug masalah amplop, ratau ngerebut amplop. Nggih, amplop diparingi alhamdulillah. Ora diparingi pamite bola-bali. Iya, ora bola-bali, ora diparingi kok kebangetan. Bapakte yo genahke. Ana Pak Polisi AKP, kula matur, lang undang kiai kuwi ora disangoni melanggar KUHP pasal 378. Nah. Artinya apa? Penipuan. Niku padha kalih gen kula. Apa? Kena pasal nek masalah duit niku kena pasal 521. Allah apa kuwi ngarang? Takan pitik. Bu, Pak. Begitu pengajian dilaksanakan delalah udan. Panitiane sambat. Hei alah udan. Kuwi berarti padha karo maido Gusti Allah. Kayak wong wedok cangkeme kemruweke ngopo to kae iki? Mas Rabies. Dalam. Lah wong wedok cerewet iku jane lumrah. Okay. Soale napa keturunane Siti Hawa. Cangkeme mangap Hawa. Ora sombo-ombo cangkemmu mambu. Lah wong lanang lak demes niki meneng kabeh. Soale napa Adam mingkem. Lah wong wedok Hawa. Bu, tak takon wong lanang kali wong wedok niku matine dhisik pundi? Dhisik wong lanang leres gitu. Napa wong lanang mati ini cepet soalnya stres mikirke jenengan cerewet era umum. Nggih, wong blanja ngono dinae 2000 kaya bojoku lho. Ngopo? Mengenane kula nyambut gawe Bali. Terus ndur kula nae nyok 10000 digurip 3 sasi. Matamu ya. 10000 3 sasi. Niku kelangan Gusti Allah, jadi jenengan ra iso umpamane pengajian iki ndelalah udan kok panitiane sambat udan meneh. Niku berarti jenengan pengajian iki pengen jak karo Gusti Allah malah kelangan Gusti Allah. Sami tiyang gawe masjid niki. Begitu gawe masjid, kula kelingan enten tiang panitia masjid sowan Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Kula niku lak cedhak kali Abah Lutfi mriko. Begitu panitiane sowan Habib Lutfi nggawa proposal. Proposale diaturke Habib Lutfi matur, "Bib, tulung niki proposale jenengan dongake muga-muga oleh duit." Oke nggih, Bang. Apa jawaban Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan? "Masjidmu ra bakal dadi." Soale apa? Atimu luwih percaya karo proposal daripada percaya karo Gusti Allah. Iki panitiane ya ora percaya karo Gusti Allah iki. Wancine pengajian lah ngedoke snack lah pekok ta iki. Kan aku pengen aku poso e bro-bro padake iki. Malah ngedoke snack. Pancen ora tertib. Kula niku paling ora nyaman nek pengajian ngedoke konsumsi. Nggih, soalé ganggu pemandangan. Mas, leren Mas. Ora krungu, ora krungu. Besok meneh lah pengajian niku ampun dibarengke pengajian karo konsumsine. Kula ngerti wong Jawa niku ngamal yen ora ngemil ngomel. Mila lah nggae pengajian mesti acarane ana loro, siji acara inti, nomor loro acara untu. Ning lah acara untu bareng inti kan aku terganggu. Iki wis. Malah disuwek-suweke. Kula sono ngono wae, Mas. Seneng kok disokke kepiye? Aku suwen. Iki wirine lek ngancani bapakmu lek. Kula iki yang gumun bapaknya rupanya anake kaya ngene iki anake kok bagus niki lho. Iki mbiyen piye ceritane anakmu kok bagus? Dalem. Kayak imik Mas Rizki kayak imik. Ngene. Anake bagus bapaknya rang genah kaya ngene lho. Niki lak yo heran lho. Ele-ele mikile. Aku sing ngon ngadeg iki sapa kowe lungo dhisik. Aku mau ngenteni snack iki mau kok. Rampung urung snack e. Urung rampung. Kok sing galak kowe to malah? Nggih, aku lo melu kenceng e. Disel nang pasar. Sampun-sampun snake mengke malih ganggu selak sore pengajiane jenengane malah panitia iki. Hei, panitia, keminggat to ana lho. Hei, wis snake malah wo, iki panitiane iki. Mbok yo kat mau-mau kiai ini rong teko snake didum. Ora seminggir. Nah. Bu, diteruske pengajiane napa seneke? Panitia rungokmu iki lho. Habib Lutfi jawabane nopo? Niki mengke ana pacaran wakil bupati jenengan kudu ngerti. Kuatah jenengan niku lajeng nyalon bupati, wakil bupati niku kathah kiai-kiai sing nawake macem-macem. Dari kiai sing tenanan sampai kiai sing mambu perdukunan. Niku ana niku senawanake macem-macem. Napa jawabane Habib Lutfi? Masjidmu ora bakal dadi soalé kowe luwih percaya karo proposal daripada karo Gusti Allah. Penyakite wong bangun masjid niku napa? Gaweane ngemis. Proposal ngalor ngidul sak pitrute. Kula atur. Mosok Gus gawe masjid tanpa proposal? Iso. Gus Miftah iso mbuktekake saged. 5 tahun yang lalu kula jeng bangun masjid pondok. Kula ngaji teng Padang, Bukit Tinggi. Kula pengin gawe masjid regane 2 miliar. Kula ngaji teng Bukit Tinggi ditelepon kali jamaah kula sampun kerabat Kasunanan Cirebon. Gus teng pundi? Kula teng Kundur kapan hari ini? Kepeneran Gus kula pengin kepanggih. Akhire napa kula landing jam 12 siang langsung kula teng Mandala Krida ketemu kanca kula niki. Napa? Acarane sami persis niki. Gus nanti malam wayangan dan pengajian. Sing dalang sinten? Sing dalang Pak Anom. Mbok tulung sak derenge pengajian Gus Miftah ngadien raketang 15 menit. Oh nggih. Begitu kula mantuk, urung ngaji awan niku kula mulih disangoni Mas Rabies. Pinten 20 juta? Kula kaget, kok wong iki apik men. Urung ngaji wis disangoni 20 juta. Niku teng Mandala Krida. Ning Ketitang ra mungkin. Kula nyritake sing teng mriko. Dalu kula pengajian. Seminggu kemudian panitia sing ngaturi kula ngaji niki wau dugi teng pondok. Gus badhe mbangun masjid. RAB-ne telas pinten? 2 miliar. Napa, Kang? Rezekine jenengan, Gus. Napa? Kula duwe dhuwit 2 miliar sekagem jenengan bangun masjid. Pun kula ikhlas. Kula lak seneng banget langsung ngelus dada kula. Dadane bojo kula. Ya Allah. Kok ngelus bojo? Ya men bojoku ngapae? Wong duwe bojo ku ya ora apa-apa. Aku melu. Om, mabur. Ayo kok ngelus gone bojomu dhewe. Alah, bemu. Bu. Bu. Pengen bangun masjid 2 miliar ana wong nawani duit 2 miliar setengah lak mulya banget niku. Kula suweneng. Akhire tamu kula niki kula ajak mangan. Niki kanca lawas, kanca kentel, kanca suwe wis suwe ra ketemu. Begitu rampung mangan, Pak. Kanca kula niki matur. Gus, tapi nyuwun sewu. Untuk mengeluarkan uang dari bank 2 miliar setengah niku enten biaya administrasine. Mergo sing ngomong kanca lawas kula nggih percaya mawon. Mila jenengan ra usah kaget mungkin lah jenengan gadah kejadian duwe masalah justru sing gawe masalah niku kanca dhewe. Calon bupati nyuwun sewu ora dadi kadang-kadang malah sing masalah niku tim suksese. Rungokno kupingmu. Delok mawon. Kadang-kadang sing sukses namung time. Akhire napa Bapak Ibu? Kula takoni biaya administrasine piro? 50 juta. Ndelalah kula niku ning bank ya duwe dhuwit 50 juta. Kula rembukan kali bojo kula. Beb. Bojoku ngapa ya? Kok kaget ki ngopo? Ora asine garwane jenenge sapa? Lah ngopo ta? Aku ngundang Beb. Beb ki sayang kowe desa. Ora kaya kowe ngundang bojomu kok Beb jebule jenenge bebek to kae. Gantinen. Oh, tak ngomong. Mending Mas Wiski. Dalem. Lah kaya aku Beb ya wangun, kok Pak calon bupati nyeluk bojone ya ibu ya wangun. Lah kula ki didamah ning Bantul iki, gaweane tandur nyeluk bojone mamah. Ya Allah, mamah kok tungkae mlethek-mlethek jijik to. Lagi apa kowe? Apa piye? Memang ini sikile megar ini. Assalamualaikum mamah, iya papa. Mamah mau kemana? Tandur. Alah mamah tandur jiji. Lah papa mau kemana? Beca. Ya udah bangun kok. Papa kok beca. Kulo takon kali bojo kulo. Pripun bun, oleh apa ora? Nggih ndere abah. Bojo kulo lak kali kulo basa mli takon, bojomu ning omah basa napa mboten? Ora. Bu. Bu, jenengan teng dalam kali bojone basa napa mboten? Padha karo bojone Rabies. Apa meneh? Ya ora tau basa karo kowe. Aku gumun meneh ning kene. Wong kene iki lucu meneh. Karo bojone ora basa. Mbahasan karo bakul bakso basa.

ngaji teng Surabaya sak jam sangoni telung. Saya terima jenderal, tapi mohon maaf uang ini tidak saya pakai untuk diri saya. Untuk apa Gus? Saya mau bangun masjid, 20 juta ini untuk modal bangun masjid. Jenderalnya ngomong, Gus jenengan bangun masjid? Nggih. Lak ngoten kula tambahi meneh 20 juta. Akal 50 juta persis padha karo duit kula wau sing diuntal codot balik. Niku kuasane Gusti Allah. Maka saat itu saya mempunyai keyakinan sing dimaksud watijarotan lang tabur, perdagangan yang tidak pernah rugi itu hanya perdagangan dengan Allah. Ini saya sampaikan ketika Pak Panglima TNI waktu itu Gatot Nurmantio potong dugi teng pondok kula. Jenderal, kula ajak foto di depan beduk. Ini saya dulu bangun masjid tanpa proposal, tanpa panitia, tanpa kotak infak. Dadi jenderal. Soale nopo? Percaya kali keakbarane Gusti Allah. Lah, ikhtiare menungso niku kadang-kadang nopo? Ikhtiar tapi luwe percaya karo bantuane wong daripada karo kuasane Gusti Allah. Milo habluminanas habluminallah niku perlu dijogo. Habluminanase tim suksese megawe, habluminallahe nyuwun so ibadahe dijogo. Asane iki ngandelke tim sukses lali karo Gusti Allah ora bakal dadi. Hei, wong Temanggung tak kandhani. Percaya karo Allah. Akhirnya napa kula jid, begitu kula bangun 20% duit kula entek. Kula duwe mobil Avanza. Bunda, mobilnya didol nggih teruske bangun masjid. Nggih, Bah, kula ikhlas. Kula kelingan, manja bil hasanati falahu asru amsalia. Yang dat bawa satu kebaikan, Allah akan menggantikannya 10 kali lipat. Mobil Avanza kula dol payu 120 juta nggih bangun. Kula jawab, aku rafofo. Jenengan perso, Avanza kula dol urung nganti sebulan diganti kali Gusti Allah. Ngerti kula ngalor ngidul ngaji dipethuk kali panitia Gusti Allah mesake kali kula. Akhire napa dereng nganti sebulan Avanza kula dol langsung ganti Innova anyar kali Gusti Allah. Niku kuasane Gusti Allah. Mila wong kene bangun masjid wedi bangkrut. Sorry ye. Ora bakal bangkrut awam. Mosok gawe pengajian ngenteni sumbangane Pak calon wakil bupati memalukan. Disumbang, ditompo, orang disumbang, tagih, ngopo. Aku tuh duwe isin, karena bahasa Indonesia aku tuh malu. Apa? Benar. Jadi malu gue kudu tertib, karena kudu duweni. Iya. Jadi gue josok ngisin-isin aku. Nah gue iso delok kemaluanku. Waduh, kemaluanku. Isinmu. Ayo isinku. Kok kemaluanmu? Wong sing gawene njaluk kuwi para bes mergo ora duwe isin. Pemimpin sing korupsi niku mergo ora duwe isin. Maka dikatakan al insanu wuryanun, manusia itu telanjang walibasuhu takwa dan pakaiannya adalah takwa wazinatuhul khaya dan perhiasannya adalah rasa malu. Napa DPR Jakarta niku do korupsi soalnya ora duwe rasa isin. Yen randuwe Roy Sosin berarti orang nganggo pakaian, yen orang duwe pakaian berarti wudo. Sing wudo niku tiga kemungkinan, siji cah cilik, loro wonge dan telu kewan. Tegese napa? Pejabat sing korupsi kuwi kelase kaya cah cilik utawa kaya kewan utawa kaya wong edan. Nggih napa mboten? Kulo niku biasa. Lah mosok duit 5,7 triliun sing diuntal karo DPR 2,9 triliun niku lak tak nggon-nggon gawe KTP mawon kangelan. Gitu diperiksa kejaksaan KPK pura-pura loro. Duit didum-dum kabeh. Kula takoni, Gus napa niku korupsi? Mboten. Niku sing jenenge korupsi niku nyuwun sewu duit. Iki tukang antem gimana? Hei tukang son. Ampun rasane tukang son, Gus. Ngapa? Niki mergane anggarane cupet. Oh. Kae sama ngono. Ngenyek banget anggarane. Ora masalah anggarane cupet. Ngopo iki sone ngangung? Soale tukang sone mangkat ngaji nguyuh ra cewek. Tuh urusane. Lah niki kebangetan. Ora duwe isin niki. Niki jenenge mboten korupsi, sing jenenge korupsi niku anggaran ana dicake karo dicolong titik-titik niku jenenge korupsi. Niki anggaran niku urung mudhun, Pak, wis dibagi-bagi. Kira jenenge garong berjamaah to niki. Kasus KTP niku nyuwun sewu, niki baru dianggarkan, kemudian hilang jatuh kepada Andi Narogong, duwite kok pemerintah ki rung cair, wis ditomboki karo Andi Narogong, sing dinggo Setia Novanto piro, sing go partai kono piro, sing gawe-gawe piro. Duwite niki rung cair wis didom-dom. Niki lak jenenge maling terstruktur.

penghasilan randuwe wani rabi, sok anak bojomu mau pakani apa? Wuh, langsung kula jawab, hei bapak calon mertua, rungok naku. Asyakku fir rizki, syakku fir rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Allah, jenengan kedah paham, menungso niku rezeki atur karo Gusti Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang ada di muka bumi rezekinya diatur oleh Allah. Jenengan kudu paham, rezekiku, rezekine anakmu sing tak pake bojo diatur karo Gusti Allah. Saniki jenengan uripe luwih penak daripada kula, belum tentu sesuk kula oleh rekoso daripada panjenengan. Dengan calon mertua kudu paham, wong rabi kuwi mbukake dalan loro, siji dalan rezeki, nomor loro dalan bayi. Kula ngaten. Lancar. Tenggo namu anakmu terakhir kali liwat bayi tabung kowe kok. Apa liwat ngiringan ya. Akhirnya napa kula wani rabi lan duwe modal napa-napa Pak calon wakil bupati, Pak pengulu. Aku wani. Diuji kali Gusti Allah. Ndelalah usaha napa men diapusi wong tok. Tapi kula ya kasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mola wa ni'man nasir. Anak kula umur 2 tahun tuku susu mawon ra kuat banter-banter anak kula ngombe susu kula ra susu nggih anak kula. Akhire napa ben bengi kula rebutan susu kali anak kula. Padha kali kula niku. Padha piye? Ha kula anak niki sing niki lho kula. Ha piye? Kula ya padha umur 2 tahun kok ora kuat nuwun susu. Terus kula jaluke anu susune sapa-sapa niku. Akhire ketok wonten nomi kene ya. Mik iya sih kok kowe iki. Ayo delok delok. Sallu ala Nabi Muhammad. Ora percaya karo Allah. Akhire napa proses itu kita yakini bahwa semuanya ini diatur oleh Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ya Allah, cukup panjenengan sing nulung kula ya Allah. Carane pripun? Niki wis ana masjid, niki media jenengan ketemu karo Gusti Allah. Awake dhewe niki lucu, karepe kebutuhane dicukupi karo Gusti Allah tapi kewajiban ora tau dilakoni. Krungu adan wis susah kok. Kula yakin masjidmu ki mesti dadi, tapi urung mesti makmur kecuali mok makmurke. Lah wong kowe iki mbangun masjid dadi ra gelem ning masjid. Kuwi padha karo kowe mbangun omah ning swarga tapi kowe ra iso nggoni omahmu. Krungu adane susah kok. Hayya shalah. Ibu-ibu temanggung nembe tandur. Jawabane napa? Adan meneh. Krungu adan kok susah. Kula iki seneng tiyang-tiyang Nasrani niku lho. Begitu ning gereja ana lonceng dueng-dueng, mangkat ning gereja iki bangga gagah lho. Nganggo jas, nganggo dasi, sepatune semir meling, dasi semangkat ning gereja nggawa Alkitab. Pundi, Pak? Gereja. Mantep. Lah wong ketang, monggo Bu teng masjid kula nderekke mawon. Diajak ning masjid kok nderekke kuwi padha karo diajak mlebu surga jawabane nderekke ana pengajian ayo mangkat pengajian kiyaine sapa cocok apa ora wong pengajian kok kiyaine cocok-cocokan kaya ngombe obat kiyaine Gus Mita salam Bu Bu ayo padha belajar ngaji kang tenanan diulang karo kiai bagus tenan ngomong tak ajar kowe men ayo padha dirungokke aja ngomong iki saya nggowo grup saka aja lha ngopo to ngopo diwiti sehati kopak ngopo mau unggah-unggah ke sarungmu? Masa benar sarung yang ora sopan. Salam ala Nabi Muhammad. Ayo, geselingan selawatan riyin saat ringe kula terus iki. Selawatan apa mboten? Arep jero lagu napa? Ana sinden apa ora iki? Wow, mbuh. Sing kono tuwa banget sindene. Niki mbokne niki, Gus. Mbokne sinten? Mbokne Rabies. Oh, alah. Endi? Kae sing mboke apa? Kae apa? Pojokane apa? Eh kowe kok mangkat ki piye? Ayo berkahi putune kok. Ayo berkahi putune ning mbok aku sementara ora dipajang sik. Lah ngopo? Han jijiki. Jijiki. Mbah kok jijiki ngawur. Nderek pengajian. Oh ya syukur ya. Nek kowe iso insap kok syukur. Sing ora insap ki kowe. Hah? Sing ora insap ki kowe. Kok aku ngopo? Aku nderek Gus. Aku ki wis tertep sak mulai ndek iki lho. Ya Gus. Ya. Ya Gus. Ah, selawatan bareng-bareng. Nggih.

habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah adek munyuk monggo. Lumayan ping telu, Bro. Napase kumat kowe piye? Napase mubek. Nek ora apa-apa apik kok. Tenek metu gowo. Eh, kula teruske. Yen wis mati bondo ra melu, melu mboten. Ampun pelit-pelit. Yen wis mati bondo ra melu. Bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing nemu sapa? Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah salamullah ala to'a habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Piye carane supaya anake gelem dongake? Tak dongake. Bocah cilik diwulang ngaji, yen wis gedhe dadi kiai kok ora diamin keto. Telat. Malaikate minggat. Sewen. Amin ngono. Pengen mboten nang di kiai. Lah anak kiai ora bangga, lah anake polisi bangga. Allahu. Urung. Diamin ge nggih. Aku tahu kamu enggak amin-amin. Kamu kan terkesima dengan bocah cilik diwulang ngaji. Durung. Mau telat iki kesusu wong cangkem kurung mingkem kok amin rungsung wah sopan mau telat iki kesusu lak cangkeme inyong wis mingkem kiai amin ya dek iki ngerti sih bareng-bareng ya siap amun kesusu ya amun telat ya prok prok prok siapa mulai kaya Pak Tarno beh umum polisi minimal polisi sing seneng ngaji. Tentara sing wakil bupati sing seneng ngaji. Bocah cilik diwulang ngaji, yen wis gedhe dadi kiai. Aku sing posoe bengok-bengok kono bareng nguntal senek kok amin. Kepiye to wong kene iki? Ben ngono. Amin kok angel ora jamak. Alah arep njiko ayo ta. Nah, nggih para bias. Aku iki pengajine semono. Lah wong e setruk ya Allah tenan iki. Lek dope lek dibuka. Ora. Dudu bukari kok. Apa? Ketoke kok ngene. Matamu ngono sik. Eh. Semangat wong kula sing poso mon lemes bengok-bengok kok. Bocah cilik diwulang ngaji, yen wis gedhe dadi kiai. Dong apa ora e? Lah cangkem inyong wis mingkem. Amin. Suwe-suwe koyo ra bias kabeh iki. Amin. Bias pemandu amin kowe ning ngono. Gua begitu aku kiai tangan mengini. Mulane esok ini dijahit sak wetenge ngono lho. Oh, lambemu. Kalau aku wis mandek kiai, kowe amin ngono ya, Yes ya. Heeh. Para pemirsa menampilkan uka uka. Bocah cilik diwulang ngaji, yen wis gedhe dadi kiai. Ayo. Eh, Sing ngongkon joget cok mandu amin. Iya berarti telat. Telat. Oh telat Bu mengkong. Bocah cilik diwulang ngaji yen wis gedhe dadi kiai dadi kiai. Bener lah sih kabani sopan. Sing ra sing ra sopan piye sing ra sopan? Dur piye nek ngabani kok nggo kuwi iki. Merga iku wis ana tugase dhewe. Apa? Nggo nili wis arek ndak pauru. Ana nili pitik kok nggo iki amodar pitike. Ngak pitike nika. Ibu, nggih. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek selawatan. Shalatullah salamullah ala toa rasulillah rasulillah shalatullah salam. Dirit meneh. Oh, kok jam setengah 6? Anu, niki dereng waktune buka. Tandane buka apa? Oh. Apa? Oh. Oh, oh, oh, adane tenanan kok. Oh, kaya wong. Lha kok anten iso. Oh, ngene buka iki. Ora tau poso. Oh, saiki Gus iki siam kok. Apa? Heeh. Tenane. Wah, tumbak cucukan iki. Gus. Ngunjuk riyen Gus nek kerane boten poso monggo ngunjuk. Wis iki poso, Pak. Saestu poso, Gus. Banyang-anyangen lho mule. Nyuwun sewu Gus nek jenengan poso ki. Apa ngarep mbe kok dadak ngalang. Ora rene kene poso ki aku yo melu ndongake. Ndongane apa? Nggih, muga mergo para bias wis makili kula ngunjuk kopi ndongake para bias panjang umur. Nggih. Wong sak ra bias urip dhewe. Ngopo? Hei. Aja sene aku mati ngubur sapa? Pendem dhewe. Ah, iki piye iki? Assalamualaikum. Eh, ngombe kok assalamualaikum. Allahumma. Arepe ngombe kok assalamualaikum. Eh, diterokke dongane, dongan terokke. Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Anu bu alon-alon baik. Pertanyaannya bagaimana menjadikan kita masjid makmur? Ibu, bapak, nomor siji. Hindari perdebatan-perdebatan soal khilafiyah. Masjidmu pengen makmur dadi masjid Pancasila mawon. Tegese napa? Lah teng mriki niku adate nganggo ahlus sunah wal jamaah, sing ora ahlus sunah ya ora usah neko-neko. Kula mboten pengin masjid niku ra iso makmur karena perbedaan kunut. Bien NU Muhammadiyah niku ribut babakan kunut. Ning lawang ketitang kula yakin wis rame babakan kunut. Soale napa? Muhammadiyah di ketitang sudah jarang yang salat subuh. Kula wene jun kafiah sing kulo jangan pahami. Bu, mang delok. Soal kunut. Imam Bali, Maliki, Hambali, Hanafi. Imam papat niki sing loro nganggo kunut, sing loro ora nganggo kunut. Imam Maliki kalih Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi ini kira nganggo kunut. Sing loro kunutan, sing loro ora. Kunut ketika santrine Imam Hambali takon, "Pak Kiai, kula wingi subuhan ing Temanggung imame nganggo kunut, kamangka kula nderek jenengan ora kunutan. Pripun yang harus saya lakukan?" Yen imammu nganggo kunut, ya awakmu melu ngamini. Senajan to kowe melu aku ora nganggo kunut. Lah wong sakniki ribut babakan kunut. Taweh! Siji 20, siji 8. Ora apa-apa, sing penting padha-padha traweh. Ning sakniki ana aliran nomor 3. Ora 20, ora 8, tapi aliran sing imame Muhammad Rabies. Pun ditiru. Ampun. Sing iki nyapa to, Pak? Saiki ngene wae, aku ngaji nganggo mic, kowe nganggo bahasa isyarat nggo tangan. Juga lho. Atau maju gini. Dados bapak ibu. Tangane. Kok ibu ngene iki ngopo? Cek ta. Kita kenake. Nek ibu kok gojeki kene iki ngopo? Ayo bubur aja kene. Lah, lah bapak? Ana bapak. Lah majide pengen makmur. Ya masa kene tok iki opo e? Aku pengen makmur. Oh iya. Ora usah rame babakan khilafiah-khilafiah yang justru. Ayo, ayo. Khilafiah yo. Pengen muni kowe iki satrine Gus Miftah. Tak menyang e. Eh, Slinggo. Eh, lu kok kene? Kene ice kene Gus. Aku ora manut Gus. Eh, lu iki gunane kok apa? Kulinggo. Ah sing kandha guru lawuh ya ora. Kene ngisan. Moga-moga mulih pengajian rabies bokonge udunen ya Allah. Kowe iki meja. Ayo nek ora ning kene ya ben ning kene. Engko genti aku sing ngandani. Mesu. Bu. Sing jenenge perbedaan khilafiyah niku mbok santek kiamat mesti ana. Ana sing 20, ana sing 8, ana sing kunut, ora kunut, ana sing tahlil, ora tahlil, ndongake wong mati ora. Niku sampe modar niku mesti ana. Lah niku digedhek-gedhekke teng ketitang niku ora bakal makmur masjidmu. Nggih napa mboten? Sing seneng tahlilan monggo, ora seneng ya ora apa-apa wong padha-padha rong tau mati. Gus Miftah ndongake wong mati mboten kula ndongake. Soale napa? Kula pengin sesuk lak kula mati. Oke, sing ndongake. Lah tanggamu ra gelem ndongake wong mati ya ora apa-apa, sesuk lak modar dijarke. Bu. Sesuk lak jenengan krungu kabar Gus Miftah mati kira-kira jenengan. Ora mungkin wong awakmu mati dhisik. Wah, tumbak cucukan. Piye meneh? Wong mati dhisik kok ndongake. Sampean iki yo aneh kok. Kok nyeneni aku ngopo? Aku bujur. Apa kok bujur aku? Mulane aku ki sadurunge mati kok dongake. Kake men cepet mati. Ah tak kemo. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngoten niku ora usah rame to. Mosok kampung ribut mung gara-gara bilangan traweh gara-gara tahlilan sak piturute. Bor mawon aja gawe masalah tok kowe kula crito teng Wonosobo kula rampung salat M rampung salat tangan kula ditamplek kan kula bar salat biasane salaman assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi kula salam haram ya Allah wong cangkeme atose kaya ngene ya Allah Gus wong napa tangane ditamplek jarine salah lah sak janjane angsal napa mboten wonten hadis napa ayat hadis sinten sunan Ibnu Majah urine pripun amin muslimaini yaldiani fayatasofahani illa hufirallahu maqabla artinya apa akan diterjemahkan oleh rabies oh, Pak Kiai rabies nggih pokoke kula bangun. Artinya apa? Mamin muslimah ini tidaklah dua orang Islam. Yaltaqiyani dia bertemu. Fayatasofahani kemudian mereka bersalaman. Illa ghufirallahu maqabla ayatafraqa. Tidaklah kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Berarti apa? Bar sholat salaman angsal apa mboten? Angsal! Jangankan bar sholat salaman, bar sholat ngising we oleh kok ngopo. Kan rampung sholat. Yang tidak boleh itu salaman di dalam sholat. Allahu Akbar Pak Pengulu teko monggo Pak Pengulu kuwi peko labar salat ora popo Bu jangankan bar salat salaman bar salat pendelik-pendelikane oleh kok sampingku rabies assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oleh wong rampung salat kok sayang kok Yes, senajan tok wong Islam ya rasa sregep-sregep banget. Nggih. Okay. Jumatan ki mimpisan tok dina Jumat. Dina Minggu Jumatan iki Jumatan nopo? Nggih, karo kula niku tertib. Kuwi ketertiban jenenge kok. Jangan memperbesar persoalan khilafiyah. Dongake wong mati monggo, ora dongake ora apa-apa. Selamatan monggo, ora ya ora apa-apa. Nyantai mawon ngoten lho. Lak didelok sangka bedane niku awake dhewe niki salat beda-beda kok. Contoh takbiratul ihram, wong takbae sunah Kanjeng Nabi. Allah. Bias mlebu Islam anyaran salat. Pamer kelek wae Pak ngono kuwi. Mentang lek bedane niku menungso niku beda kabeh. Yang sedagap, sedagap dalam surat niku hukumin apa? Sunah. Allahu Akbar. Mergo sunah wong sedagap niku dhewe-dhewe ana sing sowo dicekel karo tangan kena tengen di bawah dada di atas pusat. Allahu Akbar. bulan poso leh jam 4. Allah. Mboten enten. Sing dhuwur banget ya ana. Allah. Banget dagelan wayangan rong disangoni. Isor banget ya ana. Allah. Pelu burung. Yang tidak boleh itu sholat dengan berkaca pinggang. Allahu Akbar. Mbak diwaca hadise. Lah imame Pak pengulung imami sing diwaca dawa jenengan nyemah kali Quran angsal apa mboten? Angsal. Asalan tidak memperbanyak gerakan. Nomor loro aja takon. Batal. Panten dasare ana dasare kabeh imam papat. Bido-bido, kita deloken. Imam Syafi'i, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Tangannya mengeten. Bar salam, duke Imam Syafi'i. Sekali tok, la ilaha illallah, illallah sampai rampung. Imam Hanafi, beda meneh. Tangannya diumbulke yang ketemu kalimat Allah. Nyuwun sewu. Imam Hanafi diumbulke pisan, didukke pisan. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Niku Imam Hanafi. Asyhadu alla la ilaha illallah. Wis, sampai rampung. Imam Hambali beda, saben ketemu kalimat Allah tangane munggah. Attahiyatul mubarak, attahiyatul mubarakat, tawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. La ilaha illallah. Wassalamu Muhammadur Rasulullah. Allah, maksudnya. Saben ketemu Allah tangane uti. Imam Maliki beda meneh dari awal sampai akhir ora mandek-mandek. Attahiyatul mubarakat, shalawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Apa jenengan asyhadu alla ilaha illallah nganti rampung kaya Syafi'i oleh, kaya kula niki Syafi'i, arep kaya Hanafi la illallah. Oleh arepe tik uti oleh arepe ora apa-apa. Yes. Kowe senengane sing piye? Ngene apa ngene-ngene kowe? Nggih, rencana kula sing. Kok rencanae apa rencana? Dipastikan lho, positife lho. Hambamu yo ora. Yang tidak boleh itu tahiyat berdasarkan nomor urut calon bupati masing-masing. Pira oleh? Terus dia calon bupati, calon bupati ini nomor 3. Asyhadu alla ilaha illallah. Aiyah. Kalau itu perbedaan-perbedaan seperti itu bisa diminimalisir, insya Allah masjidmu makmur. Amin. Allahumma amin. Mun jam 4:30 yang kulo selak mulih teng Yogyakarta dan pengajian teng Bantul teng Godean, berang kok makmur kampunge, makmur masjide, ame apik pemimpin. Sing tindak mriki atine susah mugi kundur sami bungah, kawai gerah mugi kundur si waras, ingkang tindak mriki utange kathah mugi kundur sami lunas. Senajan iso lunas muga-muga sing wali. Amin. Ala hadini wa ala kulli niyatin shalihah li qada'ina al-qabul al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arzuqna ma Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma arzuqna ziyaratal makkah wal madinah. Allahumma arzuqna dhurriyatan thayyibah. Allahumma arzuqna ahlan. Allahumma arzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahwal jama'ah. Allahumma arzuqna bi khusnil khatimah. Wa na'udhu bika min su'il khatimah. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. يا عزيز يا غفور يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك الله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم ورحمة الله وبركاته Bapak Ibu ingkang dereng pikantuk snack ampun kundur biyen padang-kadang panitia badhe ngaturi snack. Dumateng Gus Mifat nyun tulung nuwun sewu menika mangke tumuju wonten masjid potong pita murwakani penggunaan masjid didampingi Bapak Wakil Bupati dan tamu undangan yang lain. Bapak Ibu sareng-sareng maos sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad